Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam Rasulillah wa ala akhwatihi rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kita masih pada halaqah yang ke-16, masih berkaitan dengan bab atau dengan adab memakai sendal dari Kitabul Jami' Babul Adab. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membawakan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin walyan'alhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an, muttafaqun alaih. Janganlah salah seorang dari kalian berjalan memakai satu sendal saja, tetapi hendaknya dia memakai sendalnya kedua-duanya atau dia melepaskannya kedua-duanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita larangan seorang memakai satu sendal, ya. Hendaknya dia memakai dua-duanya atau dia melepaskan kedua-duanya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW terkadang berjalan dengan tanpa memakai alas kaki. Terkadang Rasulullah SAW berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Ini menunjukkan boleh bahwasanya sesekali kita berjalan tanpa menggunakan alas kaki sama sekali. Adapun illah, sebab kenapa kita dilarang menggunakan satu sendal saja, maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya kita dituntut untuk berbuat adil dalam segala hal, bahkan berbuat adil terhadap anggota tubuh kita. Maka tidak boleh kita memakai sendal hanya pada satu kaki dan sementara yang satunya tidak kita pakai. Berarti kita tidak adil kepada kaki yang satunya, dan kita dituntut untuk adil dalam segala hal. Ada yang mengatakan juga jika memakai satu sendal saja, maka yang satunya juga dikhawatirkan akan terkena gangguan, mungkin terinjak paku atau terkena duri, maka kita berusaha menggunakan sendal dua-duanya. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan ilahnya karena model berjalan seperti ini, seorang berjalan dengan satu sendal saja, maka ini akan menarik perhatian dan kita diperintahkan untuk menjauhkan syuhrah, melakukan sesuatu yang bisa menarik perhatian, yang menimbulkan ketenaran, apalagi ketenaran dalam hal yang aneh-aneh seperti ini. Kalau ketenaran memakai baju yang bagus saja, yang tampil beda dibandingkan yang lainnya, kita dilarang menggunakan libas syuhrah, pakaian yang bagus dan bisa menimbulkan menarik perhatian orang-orang, kita dilarang karena ini libas syuhrah. Apalagi ketenaran kita disebabkan karena hal yang aneh seperti kita berjalan dengan satu sendal, dan bahkan bisa-bisa kita dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Seorang berjalan dengan satu sendal maka dituduh sebagai orang gila atau orang stres, maka hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam menjaga adab, ya, Islam menjaga kemuliaan seorang manusia. Sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya di antara illah, sebab kenapa kita dilarang menggunakan satu sendal, karena hal ini meniru syaitan. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, inna syaitan yamshi bin na'lil wahidah. Sungguhnya syaitan berjalan dengan sendal yang satu sendal saja. Ya, sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Tahawi dalam syarah Mushkil Athar, dan disebutkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah dalam silsilah Al-Hadith As-Sahihah nomor 348. Bahwasanya syaitan berjalan dengan satu sendal. Kita beriman dengan hal ini bahwasanya syaitan juga memakai sendal, dan syaitan berjalan dengan satu sendal. Sebagaimana disebut dalam hadis yang lain, syaitan memakan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, memberi dengan tangan kiri, menerima dengan tangan kiri, dan kita diperintahkan untuk menyelisih syaitan. Kalau kita tahu bahwasanya syaitan berjalan dengan satu sendal, maka sunnah untuk tidak, atau larangan untuk berjalan dengan satu sendal semakin keras. Dari sini para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada khilaf di antara para ulama hukum berjalan dengan satu sendal saja. Apakah hukumnya haram ataukah cuma sampai pada derajat makruh? Zahir hadis menunjukkan hukumnya haram. Tidak boleh seorang berjalan dengan satu sendal saja, ya, pakai dua-duanya atau lepaskan dua-duanya. Tetapi banyak ulama yang menjelaskan bahwasanya hukumnya tidak sampai derajat haram tetapi hanya makruh, dan sebagian ulama menukil ijma dalam hal ini, seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan ijma hukumnya cuma makruh. Demikian juga dinukil oleh ulama yang lain. Kenapa dikatakan makruh dan tidak haram? Karena menurut para ulama di antaranya Imam Nawawi, bahwasanya masalahnya adalah masalah adab, masalah pengarahan saja. Ya, maka tidak sampai segala yang berkaitan dengan adab dan pengarahan tidak sampai pada derajat haram, tetapi hanya sampai pada derajat larangannya, hanya sampai pada derajat makruh. Adapun Ibnu Hazm Al-Zahiri menyatakan bahwasanya hukumnya haram, bahwasanya berjalan dengan sendal satu hukumnya haram. Allah alam bisawab. apakah hukumnya haram ataupun makruh, kita berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW, maka kita tidak berjalan dengan satu sendal, kita berjalan dengan dua sendal, atau kita lepaskan kedua-duanya. Ini dalam posisi berjalan. Bagaimana kalau seorang kemudian dalam kondisi tidak berjalan, misalnya lagi sedang duduk, kemudian dia memakai sepatunya atau sendalnya yang kanan dulu, baru yang kemudian yang kiri dulu, tentunya tidak jadi masalah, ya, karena yang dilarang adalah berjalan. Adapun kita berdiri misalnya di atas satu sendal, sementara kaki sebelah belum sempat kita pakaikan sendal, atau belum sempat kita pakaikan kaki kiri, belum sempat kita pakaikan sendal, dan belum sempat pakaikan sepatu, maka insya Allah tidak mengapa, karena larangan hadis Nabi SAW berkaitan dengan orang yang sedang berjalan. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.